Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwanabidin azakumullah, telah disampaikan pada majelis yang pertama perkara-perkara yang berkaitan dengan pengguna medsos, baru sebagiannya, yang intinya adalah sangat-sangat diharapkan bagi para pengguna medsos tadi untuk membekali diri dengan bimbingan-bimbingan syariat supaya bisa menggunakan medsos dengan sebaik mungkin dan terhindar dari mara bahaya yang ditimbulkan oleh medsos, baik terkait dengan perangkatnya atau terkait dengan pihak luar. Barakallahu fikum. Juga telah disampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan perangkat-perangkatnya. Juga demikian disampaikan sebagian yang intinya adalah barakallahu fikum, betul-betul semaksimal mungkin kita bersihkan perangkat-perangkat tadi dari perkara-perkara yang sia-sia atau perkara-perkara yang melanggar syariat, dan dipilih yang paling ringan sisi kemadharatannya. Barakallahu fikum. Pada kesempatan majelis yang kedua ini, yang akan disampaikan ialah hal-hal umum yang perlu diperhatikan terkait dengan bab medsos. Umurun yang bagi tembagi muro'atuha, perkara-perkara yang layak dan seyogyanya diperhatikan di dalam menggunakan media-media sosial dan perangkat-perangkat medsos. Barakallahu fikum. Yang pertama adalah la tumakkin sigar sin minhu wa kadzalika al-murahiqun. Jangan memberi ruang kepada anak-anak yang masih kecil atau anak-anak yang baru menginjak remaja dari media-media seperti ini, sebab rata-rata mereka tidak bisa menggunakannya dengan semestinya. Ditambah lagi kondisi mereka labil, ditambah lagi terlalu banyak mara bahaya yang dimunculkan dari media sosial atau perangkat-perangkatnya. Ini tanggung jawabnya orang tua. Masuk pada kauman hadis dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ardhah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi." Masing-masing kalian ada ra'in, penanggung jawab, pemimpin, akan ditanya tentang ra'iyahnya. Lalu beliau menjelaskan di antaranya adalah war-rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seseorang laki-laki itu penanggung jawab pada keluarganya dan akan ditanya akan itu semua. Maka termasuk daripada ri'ayatul ahlul aulad, perhatian, memperhatikan bertanggung jawab terkait dengan keluarga dan anak-anak, menjauhkan mereka dari perkara-perkara yang membuat atau memunculkan mara bahaya bagi mereka. Mara bahaya bagi akidah mereka, bagi akhlak mereka, bagi adab mereka, bagi aktivitas mereka, atau perkara-perkara yang akan disalahgunakan oleh mereka, dikatakan memiliki dua fungsi sebagaimana medsos ini tadi. Maka sangat dianjurkan sekali bagi orang tua yang bertanggung jawab untuk tidak memfasilitasi anak-anak yang masih kecil atau yang masih menginjak remaja berkait dengan bab ini. Barakallahu fikum. Ini termasuk upaya menyelamatkan mereka semua dari api neraka. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka dengan tarbiyah Islamiyah, dengan mengajarkan kepada mereka adab-adab Islam, bimbingan-bimbingan Islam. Barakallahu fikum. Ini muhim juga. Nasihat yang sangat penting untuk kita pribadi dan semua orang tua yang ada. Allahul musta'an. Jangan malu dibilang tertinggal atau ketinggalan zaman. Jangan malu dikatakan anaknya gaptek. Enggak usah dipikirin. Yang penting itu keselamatan agama anak, keselamatan akidah mereka. Sebagian pihak barakallahu fikum untuk memperhatikan anak masih kecil, mungkin usia baru setahun, dipegangi perangkat yang cukup mahal, hitungan harga bisa kita belikan motor butut itu, lumayan untuk pergi ke pasar usaha ya. Nah, angka 2,5, 3 juta, 4 juta hanya untuk mainnya anak-anak. Masih bayi sudah kecanduan medsos. Nah, diambil perangkatnya nangis, dikasih meneng. Itu fenomena menyedihkan. Di sisi yang lain juga banyak pertimbangan terkait dengan apa mereka dibiasakan dengan perkara-perkara seperti itu juga kurang baik. Kalau mereka megang barang seperti itu mudah apa namanya rusak, masih kecil, kadang mungkin dilempar, dibanting dan segala macamnya, atau mungkin nanti ada orang lain yang melihat enggak ada yang menjaga, dicuri. Dan yang lainnya lagi, tapi yang paling penting ada terkait dengan masalah anak tadi, tarbiyah dia, akidah dia, keimanan dia, kejiwaan dia, pembentukan karakternya. Nanti tolong dibatikan baik-baik, barakallahu fikum. Ayib. Naam. Sehingga kalaupun mereka harus memegang ini, serahkan kepada mereka ketika sudah berumah tangga. Mereka sudah memiliki, sudah dewasa, sudah mengerti maslahat madaratnya, sudah mengerti ilmunya, kasihkan. Terutama untuk anak putri. Nah, kasih ketika sudah berumah tangga, sudah ada yang ngopeni ngurusi mereka itu suaminya. Hemsyidat. Barakallahu fikum. Kerusakan-kerusakan yang terjadi di luar sana akibat medsos itu korban-korbannya mayoritasnya ABG-ABG. Gimana? Adanya, kalau bicara luar ya, adanya pergaulan bebas dari medsos. Adanya kecelakaan-kecelakaan dari medsos. Adanya mempraktekan hal-hal yang enggak tepat di dunia nyata gara-gara medsos di dunia maya. Kebanyakan ABG-ABG itu. Dan sebagainya anak-anak kecil. Sangat miris. Maka harus sunnah wal jamaah salafiyun harus memperhatikan yang satu ini. Jangankan mereka, kitanya saja dikasih aturan main. Itu pun seringkali enggak lulus. Jujur loh ya. Gak lulus, apalagi mereka. Nah, jangan mengatakan gampang saat bisa beli lagi, murah, paling juga 5 juta. Bukan sisi itunya. Akidah anaknya antum yang paling penting. Dan kalau antum mengatakan demikian, masuk dalam kategori tabdzir, israf, menghambur-hamburkan uang. Mentang-mentang uangnya banyak, adalah yajus. Ini yang pertama. Saya dahulukan dikarenakan ini merupakan fenomena yang sangat menyedihkan di tengah-tengah umat manusia pada umumnya, muslimin pada khususnya, dan khawatirnya salafimu juga demikian. Jangan terjadi. Barakallahu fikum. Perkara yang kedua yang penting untuk diperhatikan terkait dengan medsos ialah at-tsabbut fil akhbar. Pentingnya untuk tasabut dan tabayun terkait dengan berita-berita yang ada, postingan-postingan dan yang lain-lainnya itu. Ini sangat penting dikarenakan dunia maya yang masuk padanya semua orang, yang dikenal banyak yang majhul, ya enggak? Semua serba inisial, serba nama, nama samaran. maka betul-betul harus ditakid yang satu ini, harus memegangi prinsip tabayyun dan tasabbut. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang beriman, kalau datang kepada kalian orang yang fasik membawa sebuah berita, maka tabayyunlah kalian, tasabbut, tabayyun, di cross check kebenarannya. Khawatirnya engkau kalian menuduh satu kaum dengan kejahilan, nanti kamu akan menyesal atas itu semua. Naam, hukum asal yang namanya tabayyun itu kabarnya orang fasik yang tidak dikenal kejujurannya, yang kejujurannya dan juga tidak dikenal dengan kedustaannya. Hukum asal kabar orang yang jujur diterima, hukum asal kabar orang yang pendusta ditolak, kabar orang yang fasik atau yang enggak jelas ditabayyun. Namun ada namunya ya kawan, ada pengecualian di sana disebutkan dari para ulama. Berlaku juga di situ tasabbut akhbari thiqat. Kita perlu tabayyun dan tasabbut berita walaupun dari orang yang terpercaya. Yang pertama, inda tarakumil akhbar, ketika adanya berita-berita yang saling tumpang tindih, yang ada kejelasannya, banyak versi atau yang semisalnya, maka tabayyun bukan karena menuduh dia orang fasik, tapi tabayyun dalam rangka ta'kid sihhatil khabar, menekankan, menegaskan keabsahan kabar tadi. Ada muhim. Barakallahu fikum. Yang kedua, bahkan diizinkan untuk tasabbut supaya memberi pelajaran kepada pihak lain pentingnya untuk kehati-hatian di dalam menyampaikan sebuah berita, kehati-hatian dalam memposting sesuatu. Bukan karena kita mengatakan dia kadzdzab, tidak, atau mengatakan dia orang fasik, tidak. Kita tahu dia orang yang jujur, tapi dikasih pelajaran supaya jangan bermudah-mudah dalam bab ini, terutama terkait dengan bab-bab agama yang mengatasnamakan agama Islam, mengatasnamakan sunnah. Kalau di zaman dahulu terkait dengan bab meriwayatkan hadisnya Rasulullah SAW, dipraktekan itu di kalangan salafun salih dan yang sering mempraktekannya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda. Sering kalinya beliau meminta supaya mendatangkan saksi ketika mendengar sebagian sahabatnya Rasulullah SAW membawakan sebuah hadis, enggak mau menerima. Hat, mana saksi kamu? Kalau tidak, hukuman. Beliau sebagai seorang penguasa kala itu. Seperti terkait dengan kasus hadis al-istidzan dalam Bukhari Muslim, sahabat yang mulia Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu wa ardah menyampaikan kabar hadisnya Rasulullah SAW, beliau mengatakan al-istidzanu thalath, meminta izin untuk masuk orang lain, orang lain tiga kali. Bak pintu, salam, minta izin tiga kali. Kalau diizinkan masuk, kalau tidak disuruh pulang. Hadal hadir. Sahabat Umar Khattab mengatakan kepada Abu Musa, al-bayyina atau apa? Asyuhud wa illa. Saksi kamu mana? Kalau tidak, ada hukuman di sini. Itu juga dalam sebagian riwayat belum mengatakan bukan karena aku menuduh kamu, dituduh sebagai pendusta, tidak. Tapi ini hadisnya Rasulullah SAW. Maka sekian banyak sahabat datang menyaksikan, membenarkan apa yang disampaikan adalah sahabat yang mulia Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu wa arda. Baru di akhir sahabat mengatakan, sahabat Umar mengatakan, al-hadka safqatu bil aswaq ya Umar. Kata Umar, aduh, telah melalaikan engkau kesibukan kamu di pasar wahai Umar. Nyalakan dirinya, sendiri. Yang lain tahu, beliaunya tidak tahu. Ini gara-gara sibuk bisnis. Barakallahu fikum. Itu ucapan beliau sendiri. Jangan ada yang mengatakan sahabat tersebut fasik. Na'udzubillah. Atau penyimpangan akidah. Tidak ada yang mengatakan demikian. Al-Sunnah sepakat menyatakan sahabat kulluhum udul. Tindakan sahabat Umar tadi untuk memberikan pelajaran kepada yang lain, supaya jangan sampai bermuda-muda di dalam menyampaikan hadisnya Rasulullah SAW. Betul-betul ditakkid, diperhatikan betul itu merupakan sabda Rasulullah SAW. Barakallahu fikum. Itu juga dipraktikkan dari Ibn Abbas dan juga yang lain dari sebagian sahabat, terutama di masa-masa sudah mulai banyak-banyak fitnah di kala itu. Barakallahu fikum. Tathabbut. Ya, ketika atau main di media sosial hendak memposting sesuatu, maka harus antum pastikan dulu. Yang pertama, ini sesuatu yang benar syar'an. Hak benar secara bimbingan syariat. Antum punya hujjah di situ, punya dalilnya, ayat atau hadis atau keterangan para ulama tentang yang antum posting tadi. Zen. Yang kedua, atau harus pastikan niatan engkau memposting itu apa. Harus dengan niatan-niatan yang syar'i. Niatnya untuk lillahi ta'ala, untuk menyebarkan ilmu misalkan, untuk berdakwah atau memberikan faedah ilmiah. Tidak ada niatan riya wala sum'ah wala kepingin dijadikan Ibnu Taimiyah maya atau semisalnya. Lah, betul-betul niat yang salihah. Yang ketiga, dipastikan ini kemaslahatannya besar. Tidak memunculkan sebuah madharah, sebuah fitnah besar di balik itu. Sebab tidak semua al-haq disampaikan, tidak semua ilmu diutarakan, tidak semua faedah disampaikan. Harus diperhatikan sisi kemaslahatannya. Ini muhim. Ada kalanya sebuah ilmu, ilmu bukan perkara yang menyimpang, sebuah ilmu tidak mungkin disampaikan saat itu. Sebab kalau disampaikan, yang muncul fitnah. Bisa jadi yang membacanya gagal paham, tidak bisa memahami apa yang dimaksud, atau menyalahgunakan, menyalahartikan, menyalahtempatkan hal tersebut. Maka ditunda, jangan disampaikan. Ini tiga poin yang disebutkan oleh para ulama warahmatullahi wabarakatuh. Karena apa yang kamu posting itu sama dengan apa yang kamu sampaikan, yang kamu utarakan. Kalau di dunia nyata kan ngomong, di dunia maya kan kebanyakan tulisan, postingan, semuanya sama. Barakallahu fikum. Maka pentingnya at-tsabbut, at-tsabbut. Di sini khonamtina azzakumullah tegas menunjukkan kepada kita bahwasanya Islam sangat menentang yang namanya semua berita-berita hoak. Gimana bacanya? Hoak apa? Hoak apa? Hoax. Hoax. Ya wis. Kurang mata kalau hoax itu ya kan. Kalau A itu kan ada, itu kan menunjukkan jelek gitu ya kan. Hoax gitu ya. Berita hoax. Masya Allah. Ya wis. Ini supaya gak salah. Saya sering bahasa hoak gitu ya kan. Karena orang dengarkannya langsung gitu. Gak bisa. Itu berita-berita yang jelas menyalahi prinsip-prinsip Islam. At-tathabbut wa tabayyun. Ketika antum mau hendak bikin update status atau ingin memposting atau dapat kabar dari yang lain, ingin antum sharing kepada yang lainnya, semua harus ditathabbut dan ditabayyun. Sekali salah itu nyebarnya itu tak terbatas. Tak terbatas. Mohon maafnya pun juga tak terbatas. Kalau sempat mohon maaf, efek negatifnya pun kemana-mana. Maka camkan baik-baik at-tathabbut wa tabayyun fi hadhil masalah. Barakallahu fikum. Perkara yang lain yang sangat penting untuk diperhatikan terkait dengan masalah penggunaan media sosial. Yang ketiga ya, yang ketiga ialah at-takhalluq bil akhlaqil hamidah, menghiasi diri dengan akhlak-akhlak yang mulia ketika menggunakan media sosial. Ada muhim. Ketika atau misalkan, misal menggunakan perangkat ini untuk komunikasi telepon, harus tahu adab. Siapa yang memulai mengucapkan salam, siapa yang menjawab salam, harus jelas. Yang menyampaikan salamnya siapa? Yang jawab yang mana? Hah? Adabnya yang menyampaikan salam, yang menelpon. Itu seperti antum ketok pintu rumahnya orang. Begitu diangkat di sananya, antum yang mengatakan assalamualaikum. Begitu. Yang jawab, yang menerima telepon. Waalaikumsalam. Umum sekarang ini kan saling mengucapkan salam gitu ya. Assalamualaikum. Makanya tepuan. Harus punya adab. Nah, antum yang ditelepon, ayo. Gitu. Naam. Nah, ya. Artinya antum kasih izin dia untuk masuk. Maka yang menelepon mengucapkan salam. Assalamualaikum. Jawab yang setimpal atau yang lebih baik. Itu namanya adab syariah. Ketika nelpon, tahu waktu. Muru'atul waqt juga sangat penting. Ini orang yang teleponin lagi ngapain biasanya? Nah, kalau jam-jam istirahat ya jangan dibalbel. Antunya nesu-nesu, sok sibuk, gak diangkat-angkat. Nah, ini jam piro ini? Sudah jam 12 malam, matunya orang mimpi. Telepon, kemudian gak diangkat, marah-marah. Kamunya gak punya adab. Antunya harus memiliki akhlak yang mulia. Perkara begini-begini harus dipahami dengan baik. Jangan mengganggu orang lain. Kecuali kalau ada janji sebelumnya, pembahasannya lain. Kalau enggak, harus ada waktu. Muru'atul waqt, perhatikan sisi waktunya. Ketika anda mengobel, enggak diangkat-angkat, jangan suubon. Antum harus ngasih ihtimal tayyibah, ihtimal yang bagus bagi orang yang antum hubungi tadi. Mungkin lagi enggak bawa perangkatnya, dia kan bukan kecanduan, sehingga yang mestinya handphone jadi homephone. Jadi ya, handphone itu kan di tangan terus. Kalau home itu kan di mana? Di rumahnya. Dia lagi mungkin ke masjid, dia mungkin lagi taklim, dia mungkin lagi apa lagi apa. Perangkatnya di rumah. Atau balbel enggak diangkat-angkat, ya Allah ya apa kira. Pas dia balik ke rumah, kamu ngobel diangkat, wah. Masya Allah ya akhi, kayak pejabat. Ada apa ya? Ditelepon dari tadi gak diangkat-angkat. Afwan, di rumah. Ya itu namanya bukan handphone, itu namanya homephone. Iya, bagi saya itu homephone. Harus husnulfon. Mungkin. Juga terkait dengan masalah adab penelponan juga sama dengan adab polisi adzan. Karena kamu hendak meminta izin dia untuk telepon, 3 kali saja. Telepon, diangkat, ya insyaallah. Mungkin lagi sibuk atau mungkin lagi di belakang. Telepon lagi yang kedua kalinya, diangkat, ya insyaallah. Mungkin lagi kemana gitu. Ya, ketiga kalinya, enggak diangkat, sudah. Al isti'dzanu thalath. Ini sama dengan meminta izin masuk ke rumahnya orang lain, 3 kali. Enggak diangkat, selesai. Harakulah itu. Atau dengan cara yang rantum, kirim dulu via WA atau apa. Anda mau telepon, kalau ada kesempatan tolong hubungi saya atau miss call saya. Ya, salah. Itu namanya etika dalam menggunakan perangkat. Difahami insyaallah ya. Di antara bentuk akhlakul karimah yang sangat penting diperhatikan, misal ketika antum sedang menggunakan perangkat besos untuk chatting, maka diperhatikan sisi adab-adab di dalam pas telepon juga pasti diperhatikan terkait dengan adab-adab berbicaranya. Pas telepon adab bicaranya diperhatikan, kalau chatting adab-adab pembahasannya juga sangat diperhatikan. Ini akhlak umum yang sangat masyhur di kalangan kaum muslimin. Antum lagi chatting kepada yang lebih tua, bahasanya yang sopan, kayak ngomong sama yang lebih tua, harus ihtiramul kabir. Kan begitu. Antum chatting dengan seorang ustaz, harus ada ihtiramul duat. Kan begitu. Ada etikanya. Antum bicara dengan teman sebaya, mungkin lebih gampang ngomongnya, lebih terbuka. Enggak kayak ngomongnya lebih tua lagi. Ada etika, pembahasan juga sangat penting. Jaga lesan, jaga tulisan. Itu sebenarnya akan nampak pada orang lain tentang diri antum dari bagaimana antum menghubungi mereka, bagaimana antum berbicara sama mereka, bagaimana antum berkomunikasi dengan mereka. Nampak, ih ya akhlaki hancur sudah ini. Wah ini orangnya halus, wah, lembut, masya Allah. Nampak. Ini berlaku dalam semua keadaan. Hatta walaupun terkait dengan babu majah fil fitan, bab apa-apa yang datang masalah fitnah, lagi rame-rame masalah fitnah. Mungkin antum lagi munadharah gitu. Aduh, hujah dengan si fulan sebelah itu. Tetap jaga lisan, jaga adab. Tetap ilmiah. Itu kalau mengharuskan demikian, ilmiah. Nah, bisa kemudian menggunakan bahasa-bahasa yang gak ilmiah, bahasa-bahasa orang pinggiran, bahasa orang primitif, bahasa orang pasar. Nah, ya, walaupun babnya bab rudud ilmiah, Ahlus Sunnah itu punya ketegasan, bukan kekasaran. Bahasa-bahasa yang lugas, bukan bahasa-bahasa kecil. Bukan caci maki, bukan celaan, tapi bahasa tegas dengan bimbingan syariat. Nah, itu muhim. Akan terpancar di situ siapa antum. Akan nampak man anta. Anta hasanul khuluq wal anta sayyul khuluq. Anta rajul muadab atau rajul yahtajil adab. Orang yang sudah punya adab atau perlu dikasih adab. Dan yang lain-lainnya itu semuanya ada adabnya. At-takhalluq bil akhlaqil hamidah, harus menghiasi diri dengan akhlak-akhlak yang begitu mulia. Dalam penggunaan medsos tadi tunjukkan antum itu bukan semata-mata seorang muslim salafi, antum itu salafi sunni. Antum tampakkan akidah salaf, tampakkan manhaj salaf, tampakkan akhlak salaf. Barakallahu fikum. Jangan terpancing terutama dalam penggunaan medsos tadi, sehingga nampak masya Allah aura-aura akhlak yang mulia luar biasa. Barakallahu fikum. Artinya itu cukup panjang penjabarannya, tergantung dengan penggunaannya masing-masing terkait dengan bab tersebut. At-takhalluq bil akhlaq al-hamidah. Barakallahu fikum. Tayyib. Perkara yang berikutnya. Nampaknya yang terakhir ini, ya, Kwan. Gitu ya. Iya, dari waktunya yang terakhir, ya, Kwan. Ini sekedar masukan-masukan untuk kita semua, terutama dalam menghadapi ashabul fitan, ahlul fitan, atau pada ayyamul fitan yang mereka juga sangat gencar menggunakan medsos untuk itu. Nasihatnya adalah jangan terjebak, jangan masuk pada munadharah, mujadalah bil batil dengan mereka. Jangan terjebak adanya perdebatan dengan perkara yang batil dengan mereka. Ini tidak bagus. Satu sisi bertentangan dengan da'bus salaf, kebiasaan salafun salih rahimahumullahu ta'ala, yang memang melarang kita untuk munadharah dengan ashabul fitan, terutama ashabul ahwa'i wal bid'ah, dikarenakan akan muncul berbagai macam dampak negatif daripadanya. Di sisi yang lain, barakallahu fikum, rata-rata ashabul ahwa'i wal bid'ah, ashabul fitan, memang senang seperti itu. ingin memancing emosi antum, memancing tingkah antum yang mungkin over, terlalu berlebihan, untuk menghantam bukan semata-mata antumnya, tapi menghantam sunnah, menghantam dakwah itu sunnah. Barakallahu fikum. Dan diingatkan yang sebelumnya lagi, tahu diri. Jawabannya, tahu diri. Jadi ada kalanya itu semuanya ditimpali, ya, dijawab ketika ada kemaslahatan padanya. Itu pun bagi ikhwan-ikhwan kita yang memiliki kemampuan dalam bab ini, tolong tahu diri. Ada kalanya pula barakallahu fikum, cara yang efektif itu didiamkan. Dan itu juga da'bu salaf dalam menyikapi sebagian ashabul ahwa'i wal bid'ah, sebagian ashabul fitan, didiamkan. Dan itu merupakan akwar rudud alaihim, bantahan yang cukup paling kuat atas mereka, sesuatu yang paling memberatkan mereka ketika itu mendiamkan mereka. Mendiamkan bukan karena gak mampu menjawab, mendiamkan dikarenakan maslahatnya itu adalah mendiamkan. Ketika antum sedikit komen, wah tambah umop, jadi tambah kacau, tambah wah bahasanya tambah karu-karuan, maka enggak ada maslahat padanya, maka didiamkan. Barakallahu fikum. Sehingga tolong jangan sampai terjebak dalam perkara seperti ini, apalagi terjebak dalam qil wa qal, dikatakan, mengatakan isu ini, isu itu. Itu bukan haknya seorang sunni. Atau terjebak dalam munadharah dengan ashabul fitan yang memunculkan barakallahu fikum dampak yang sangat negatif, juga bukan da'bu salaf. Barakallahu fikum. Ini lihat waktunya sudah isyak ya. Perkara yang mungkin disampaikan dalam bab ini, khairan tinan jazakumullah. Semuanya itu bisa antum kembangkan dengan cara antum melihat kondisi real media sosial. Di sana terlalu banyak pelanggaran-pelanggar etika. Sampaikan etika Islamnya, sebutkan pelanggarannya. Itu akan sangat banyak sekali, sebanyak pelanggaran yang ada, sebanyak penyimpangan yang ada terkait dengan media sosial. Intinya hindari itu semuanya dan berakhlaklah, hiasi dirilah, menghiasi diri dengan yang sebaliknya dari bimbingan-bimbingan Islam yang mulia terkait dengan bab tersebut. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bukan pertanyaannya banyak banget. Ini kalau temanya terus, tahu-tahu nanti enggak ada waktu. Hayr insyaallah. Global insyaallah pahami baik-baik. Barakallahu fikum. Maka ini nasihatkan Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyun harus betul-betul memaksimalkan media sosial mereka untuk dakwah ila Allah. Untuk menegakkan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, sebarkan ilmu syar'i, sebarkan dakwah salafiyah dengan hikmah. Dan bagi yang berkompeten dalam bidangnya, mengcounter perkara-perkara yang mungkar, perkara-perkara yang batil melalui media sosial, barakallahu fikum, sehingga nampak kemaslahatannya. Wallahu ta'ala alam bissawab.